الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dha'il kitabi was sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang permasalahan al-hajib. Coba anak-anak itu, jangan ada yang bergerak. Dan telah kita jelaskan bahwa al-hajib adalah sebuah istilah dalam ilmu warisan yang artinya menyebabkan terhalangnya seseorang dari mendapatkan warisan. Terhalangnya seorang dari mendapatkan warisan apakah disebabkan karena al-awsaf yang disebut hajbu al-awsaf. Terhalanginya mendapatkan warisan karena ada sifat-sifat yang menyebabkan dia terhalang dari mawani' al-irth, hal-hal yang mencegah seorang dari mendapatkan warisan, seperti status dia sebagai budak, demikian pula beda agama dan pembunuhan. Yang kedua, hajbu al-ashkhas, dan inilah yang menjadi inti pembahasan. Apabila disebutkan hajb dalam ilmu warisan, maka yang dimaksud adalah hajbu al-ashkhas, terhalanginya seseorang dari mendapatkan warisan disebabkan karena ada orang lain yang termasuk ahli waris yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Dan telah kita sebutkan pula bahwa hajbul ashkhas terbagi menjadi dua, ada yang menyebabkan terhalanginya seorang mendapatkan warisan secara menyeluruh, ada pula yang berkurang warisannya yang semestinya dia mendapatkan lebih, namun karena terhalangi oleh orang lain akhirnya pendapatan warisannya menjadi berkurang. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa terhalangnya seseorang mendapatkan warisan karena adanya orang lain itu ada 7 macam. Macam yang pertama yang telah kita sebutkan, berpindahnya satu ukuran ke ukuran yang lain yang lebih sedikit jumlahnya, seperti suami yang dia mendapatkan 1/2 namun disebabkan karena adanya anak akhirnya dia dapat 1/4, atau istri yang mestinya dia mendapatkan 1/4 disebabkan karena adanya keturunan dari si mayit maka dia mendapatkan 1/8. Atau yang kedua, perpindahan dari ahlul furud menjadi ahlu ta'asib. Awalnya menjadi ahlu furud, lalu berubah menjadi ahlu ta'asib. Seperti anak perempuan. Anak perempuan, 1 orang dapat 1/2. 2 orang, anak perempuan dapat 2/3. Namun, dia berubah menjadi ahlu ta'asib ketika ada anak laki-laki. Maka, lidzakari mithlu hadzil unthayin. Yang ketiga, intiqalun min ta'asibin ila fardin aqalla minhu. Perpindahan dari ta'asib menuju kepada al-fard, yakni kebalikan dari poin yang kedua. yang dia menjadi dari ahlul ta'sib menjadi ahlul fard, seperti ayah atau kakek. Ayah asalnya dia ahlul ta'sib, pendapatan terbesarnya ahlul ta'sib, namun dia berkurang atau berubah menjadi ahlul fard ketika si mayit meninggalkan keturunan, misalnya meninggalkan keturunan, si mayit meninggalkan seorang anak laki-laki, maka ayah yang semestinya dia termasuk dari ahli ta'sib berubah menjadi ahlul fard yang mendapatkan seperenam. Kemudian kita lanjutkan poin yang keempat, intiqalun min ta'sibin ila ta'sibin aqalla minhu, perpindahan dari satu ta'sib kepada ta'sib yang lain, dari satu sisa kepada sisa yang lain yang lebih sedikit jumlahnya, yang lebih sedikit jumlahnya. Wa huwa fi haqqi al-ukhti syaqiqati aw li ab, dan ini terjadi pada dua keadaan atau dua kelompok dari ahli waris. Al-ukhtu syaqiqah, saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah. Saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah. Fa inna lahumā ma'a akhīhimā aqalla mimma lahumā ma'al binti aw binti libni. Karena saudara perempuan ini apabila termasuk di antara yang mendapatkan warisan dari saudaranya, saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki sekandung, atau saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah, dua-duanya ada, maka mereka mendapatkan ta'sib aqal, lebih sedikit jumlahnya. Mimma lahuma ma'al binti aw binti libni, yang apabila mereka menjadi ahlu ta'sib jika bersama dengan far'ul warith, yaitu anak perempuan atau cucu perempuan. Ini kembali lagi kepada pembahasan sebelumnya. Jadi ilmu warisan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah memang harus dikuasai secara menyeluruh, karena dia akan berkaitan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lainnya. Tidak menguasai sebagian pembahasan menyebabkan kebingungan di pembahasan yang lain. Nah sekarang al-ukhtu syaqiqah, saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah, keadaan dia sebagai ahlu ta'sib ada dua keadaan, ta'sib bil ghair dan ta'sib ma'al ghair. Ta'sib bil ghair dan ta'sib ma'al ghair. Ta'sib bil ghair apabila saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah termasuk yang menjadi ahli waris yang bersamanya dari saudaranya laki-laki, saudara sekandung laki-laki atau saudara seayah laki-laki. Ini ta'sib bil ghair. Apabila ada seorang meninggal, dia meninggalkan saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki sekandung, maka berarti pembagiannya ta'sib lidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki mendapatkan dua bagian, wanita dapat satu bagian. Ini ta'sib bil ghair. Yang kedua ta'sib ma'al ghair, saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah yang menjadi ahli waris bersamanya dari keturunan si mayit yang perempuan, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, bintul ibni. Maka di sini saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah menjadi ahlu ta'sib, mendapatkan sisa Yang mana yang lebih banyak yang didapatkan oleh saudara perempuan sekandung? Apakah ketika dia bersama saudara laki-lakinya atau ketika dia bersama saudara, ketika bersama anak perempuan? Sekarang kita beri contoh, seorang meninggal, meninggalkan anak perempuan al-bintu dan al-ukhtu syaqiqah, saudara perempuan sekandung. Maka anak perempuan dapat berapa? Pemobil. Hah? Dapat berapa? Dapat duit enggak? Hah? Yusuf. Hah? Ngapain? Hah? Belum belajar matematika? Ah, Priyadi. Siapa? Yusriadi atau siapa? Yusriadi. Yusriadi, naam. Hah? Belum juga? Antum ngomong apa? Ah, anak perempuan dapat 1/2. Sisa? Saudara perempuan. Iya kan? Di sini dia dapat sisa. Saudara perempuan kandung dapat sisa. Sisanya berapa? 1/2. Banyak. Sisanya banyak. Tapi coba bandingkan. Ketika si mayit meninggalkan saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung, juga ahlu taksib, maka saudara perempuan dapatnya lebih sedikit. Dia dapat 1/3. Sedangkan saudara laki-lakinya dapat 2/3. Karena harta dibagi 3. Jadi pendapatnya lebih sedikit. Jadi perpindahan dari satu ta'asib kepada ta'asib yang lain yang lebih sedikit jumlahnya. Yang kelima, al-muzahamatu fil fard. Al-muzahamah fil fardhi. Terjadinya pengurangan karena berdesakannya ahlul furud. Karena berdesakan ahlul furud. Karena banyaknya jumlah ahlul furud, akhirnya berkurang jumlahnya, berkurang pendapatannya. Misalnya istri pendapatannya berapa ahlul furud? Ah, kalau yang meninggal tidak punya anak, maka istri dapat berapa? 1/4. Dapat 1/4. Kalau 2 istri, hah? Tetap 1/4. 1/4 dibagi 2. Dibagi 2 lagi, berkurang. Berarti masing-masing dapat 1/8. Kan gitu. Kalau 3 istri, hah? Ya dibagi lagi, 1/4 itu dibagi 3. Kalau 4 istri, 1/4 itu dibagi 4. Jadi semakin banyak jumlah, maka semakin berkurang pendapatan warisannya. Contoh yang lain, nenek. Nenek, pendapatannya nenek adalah 1/6. Berapapun jumlah nenek, ya, maka 1/6 itu yang mereka dapatkan dibagi bersama. Jadi kalau satu nenek, 1/6 banyak. Tapi kalau 2 orang nenek, akhirnya 1/6 ini harus dibagi bersama. Dibagi 2. Jadi masing-masing dapat 1/12. Kalau 3 nenek, ya dibagi lagi. 1/6 dibagi secara merata untuk para nenek-nenek tersebut. Nah, ini yang dimaksud. Al-muzahama fil fard kasdiham az-zawjain fil rubu', seperti izdiham, ya, berdesakannya atau bertambahnya jumlah az-zawjain pada jumlah 1/4, ya. Yang dimaksud di sini adalah jumlah istri, ya, istri bisa bertambah kan. Tidak mungkin ada orang meninggal suaminya dua. Hah? Atau ada? Tidak mungkin ya. Istri bisa lebih dari satu. Atau wal jaddat fi sudus. Nenek. Pada jumlah seper enam. Berapapun jumlah nenek tetap seper enam. Yang keenam, al-muzahamatu fi ta'sib. Berdesakan atau banyaknya jumlah ahlu ta'sib. Kasdihamil asabat fil mali au fima abqatil furud. Seperti berbilangnya jumlah ahlu at-ta'sib dalam mendapatkan harta atau dalam hal mendapatkan sisa dari al-furud. Nah, misalnya ada seorang meninggal, dia meninggalkan seorang ayah, al-ab, dan meninggalkan dua anak, satunya laki-laki, satunya perempuan. Maka ayah dapat seper enam. Lima per enam dibagi dua, dibagi untuk anaknya dua banding satu. Atau dibagi tiga, sisanya. Semakin bertambah jumlah, ya semakin berkurang pendapatannya. Ya. Ada seorang meninggal, dia meninggalkan ayah dan meninggalkan 10 anak. 5 laki-laki, 5 perempuan. Maka ayah 1/6. 5/6 ini dibagi berapa? Bagi 15. Jadi semakin berkurang masing-masing. Semakin banyak jumlah anak semakin berkurang. Terjadi izdiham. Ya, ramai, banyak. Berbilangnya jumlah, banyaknya jumlah ahlu ta'sib. Yang ketujuh, al-muzahamatu fil aul. Al-muzahamatu fil aul. Berbilangnya dalam permasalahan al-aul. Ini masalah yang baru. Yang dimaksud al-aul yaitu bertambahnya saham warisan sementara berkurangnya, semakin berkurang berkurangnya bagian dari warisan tersebut. Saham banyak, sahamnya banyak, namun hartanya atau bagian dari masing-masing dari ahli waris itu kurang. Saya beri contoh misal, ada seorang meninggal, dia meninggalkan suami dan meninggalkan dua saudara perempuan kandung. Suami dan dua saudara perempuan kandung. Suami dapat berapa? Hah? Setengah, karena tidak ada anak. Dua saudara perempuan kandung, berapa? Dua saudara, berapa? Hah? Jangan nasbun dong. Dengar sepertiga, sepertiga. Berapa? Hah? Dua saudara, berapa? Hah? Tasib. Tasib dari mana? Tasib dari mana? Dua saudara perempuan kandung. Hah? Hamad. Dua per tiga. Ahsan. Dua per tiga. Ini konsentrasi gak ini? Atau memang bingung sudah? Dari awal sudah bingung. Alhasil istri, suami dapat setengah. Dua saudara perempuan dapat dua per tiga. Coba hitung. Seper dua tambah dua per tiga. Bawahnya itu penyebutnya berapa berarti? Untuk disamakan. Enam. Seper dua jadi tiga per enam. Iya kan? Dua per tiga jadi empat per enam. Di atasnya tiga dan empat. Tiga kali tiga tambah empat berapa? 7, 7 per 6, lebih berarti. Lebih dari, ya, mestinya kan maksimal itu 6 per 6. Itulah harta. Kayak ini 7 per 6 lebih. Nah, berarti kan harta tidak boleh dibagi 6. Tidak boleh dibagi 6. Karena kalau dibagi 6, ada 1/6 ini dikemanakan? Ya, kalau 1/2 murni diberikan kepada suami, saudara perempuannya ngamuk. Kamu jadi berkurang. Kalau misalnya 1/2 diberikan kepada suami, berarti sisanya berapa? 3/6. Padahal pendapatan mereka 4/6 mestinya. Kok dapatnya 3/6? Kata saudara perempuan, enggak, kami enggak terima. Baik, sudah, saudara perempuan yang dikasih 2/3. 2/3 berarti 4/6. Sisanya berapa? 2/6. Suami enggak terima. 2/6. Anak mestinya dapat 3/6. Kok dapatnya 2/6? Enggak. Yang ini enggak mau. Pihak saudara perempuan, pihak suami juga enggak mau. Akhirnya ya sudah. Kita perlakukan permasalahan aul. Itu namanya al-aul. Ya. Jadikan harta itu jangan dibagi 6, tapi dibagi sesuai jumlah di atasnya, yaitu 7. Dibagi 7 akhirnya. Nah, kalau sudah dibagi 7, sudah masing-masing mendapatkan bagian yang kurang. Masing-masing rela untuk dikurangi bagiannya, iya kan? Nah, tadinya 3/6 itu agak berkurang. Yang satunya juga 4/6 itu akhirnya berkurang. Jadinya suami dapat 3/7. Sedangkan saudara perempuan mendapatkan 4/7. Masing-masing ada kekurangannya. Itu yang disebut masalah aul. Berkurang dia ketika terjadinya al-aul. Nah, contoh yang lain misalnya, seseorang meninggal, dia meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan saudara perempuan kandung satu orang. Suami berapa? Suami berapa? Suami. Ya. Setengah. Suami setengah. Ibu? Jadi meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan saudara perempuan sekandung satu orang. Ibu, 1/4. 1/3, ahsan. 1/3. Saudara perempuan sekandung satu orang. Setengah juga, betul. Masya Allah. Jadi suami 1/2 disimpan di kepala, 1/2. Saudara perempuan sekandung 1/2. Ibu 1/3. Kalau kita dari sini saja, suami 1/2, saudara perempuan 1/2, sudah habis harta kan? Habis harta sudah. Setengah-setengah. Ibu ngamuk di sini. Kok saya enggak dikasih? Ini zalim namanya. Nah, begitu juga kalau diberikan pada yang lain juga ngamuk. Akhirnya diperlakukan permasalahan aul. 1/2, 1/2, 1/3. Penyebutnya berapa? Persamaan penyebutnya berapa? Penyebut atau pembilang? Penyebut ya, betul ya? 6. 6. Untuk setengah suami berarti 3/6. Tambah saudara perempuan sekandung setengah berarti 3/6. Tambah ibu 1/3 berarti 2/6. Di atasnya 3 tambah 3 tambah 2 berarti berapa? 8/6 lebih. Maka di bawahnya pun harta jangan dibagi menjadi 6 tapi dibagi menjadi 8. Berarti jadi 8. Terjadi aul. Maka suami dapat 3/8. saudara perempuan mendapatkan 3/8 dan ibu mendapatkan 3/8. Masing-masing ada kekurangan. Diberikan kekurangan disebabkan karena terjadinya aul. Nah, itu yang maksimal yang bisa saya jelaskan. Kalau masih bingung, salah sendiri. Nah, bukan kesalahan saya. Kesalahan antum. Al-muzahamatu fil-aul. Ya, jadi terjadi bilangan yang berlebihan dalam hal aul fi haqqi dhawil furud fil usul allati yadkhuluha al-aul, yaitu pada ahli waris yang mendapatkan kadar tertentu, kadar yang sudah ditentukan terhadap al-usul yang di sana terdapat aul padanya. Nah, tapi ikhwan, ini 7 keadaan. Yang ini semua terjadi pengurangan disebabkan karena terjadinya al-hajbu, hajbul ashkhas. Nah, ada yang terhalangi mendapatkan warisan secara menyeluruh, ada yang terhalangi namun tidak terhalangi secara menyeluruh, namun dia berkurang. Berkurang kadar warisan yang ia dapatkan. Ini diulang lagi ikhwan. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana. Anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.